Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَأَيَّتُهَا الْأَخَوَاتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُنَّ. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula. Allah memberikan kita nikmat untuk terus hadir di rumahnya dalam rangka beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Ramadan Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Rabbuna Jalla Fi'ula. Pada malam ini kita masih bersama surah An-Naba dalam rangka mentadabburinya, kerana Allah Ta'ala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah tidak mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka itu ada kunci? Orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, hati-hati mereka adalah hati yang terkunci. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Taala, tadi malam kita sudah sebutkan di mana Allah Rabbul Alamin berfirman tentang nasib orang-orang yang berada dalam neraka dengan azab yang sangat mengerikan. Mereka di dalamnya labithina fiha ahqaba. Mereka di dalamnya lama sekali, sangat lama sekali. Ya. Ada beberapa hadis dhaif yang menjelaskan makna hukubun. Ada satu hadis yang menyebutkan makna dia 1000 tahun. Seribu tahun. Ada pula yang mengatakan maknanya 80 tahun lebih. Ada yang mengatakan 40 tahun lebih. Teman, semua riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Al-Hadis. Tetapi ahqaba adalah masa yang sangat lama sekali bagi orang kafir, selama-lamanya di sana. Bagi orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan iman, tapi ahlul kabair, mereka lama dengan masa yang sangat-sangat lama sekali, walaupun mereka juga akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi dalam proses yang sungguh sangat mengerikan. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu suasana sejuk, dan demikian pula tidak ada minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Di mana mereka hanya mendapatkan air yang mendidih dan nanah-nanah dari penduduk-penduduk neraka itu. La ilaha illallah. Sebagai balasan yang setimpal buat mereka. Karena dulu ketika di dunia mereka tidak menginginkan hari hisab, tidak takut dengan yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, yuriduna ay yakhruju minan nari wama hum bikharijin minha walahum adzabun muqim. La ilaha illallah. Di mana mereka, orang-orang yang berada dalam neraka itu, menginginkan mereka keluar dari neraka, padahal mereka tidaklah bisa keluar, dan bagi mereka adalah azab yang tetap di sana. Siapakah yang ingin keluar itu? Orang kafirkah? Betul. Orang munafikkah? Iya. Orang musyrikinkah? Betul sekali. Tetapi ternyata di sana juga ada orang-orang yang dia bukan orang munafik saja, tetapi dia juga orang yang berKTPkan Islam tapi kategorinya fasiqah. Allah sebutkan di dalam surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang-orang fasik, apa makna fasik? Orang yang tidak berlaku taat kepada Allah. Manakala mereka menginginkan keluar dari neraka, u'idu fiha, dihalau mereka ke dalam neraka itu, ba'anak iti, dihalau oleh tuannya dikala pulang petang. La ilaha illallah. Fadhuku, rasakanlah. Wa'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab ini yang dulu kalian tidak mempercayainya. La ilaha illallah. Di dalam neraka orang-orang kafir itu mereka kekal. Makanya dalam satu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Allah menyebutkan, ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Hai penduduk surga, kekal tidak ada kematian lagi. Hai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian lagi. Makanya la yadhukuna fiha, Allah Ta'ala sebutkan fadhuku bima fadhuku falan nazidakum illa azaba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah Allah Ta'ala sebutkan perkara ini, Allah pun setelahnya menyebutkan pula bagaimana keindahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina mafaza, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, ya inilah dia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena puasa apa fungsinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Apa makna la'alla pada firman Allah? Litahqiqa, litakid, untuk menguatkan, pasti, ya. Kalau kalian lakukan, kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebab mana la'alla tahqiqa, betul-betul kalian kan jadi orang yang bertakwa. Siapapun yang puasa, bukan hanya puasa perutnya, tapi juga puasa anggota tubuh yang lain dari kemaksiatan, dari perkara yang sia-sia, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah, bagaimanakah balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang akan mereka dapatkan itu? Hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun. Kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang betapa nikmat di sana nanti, lengkap dengan angin sepoi-sepoi. Pemandangan yang menakjubkan. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Kalau di dunia anggur mahal kan? Nah, di sana nanti gratis. Sudah ada perbukaan kita anggur? Belum ada ya? Belum ada yang kasih ya? Kita beli tak mampu, orang beli pun, orang belikan pula orang tak mampu. Tanda mahal dia, tapi di sana nanti kita akan dapatkan kenikmatan tidak tara ini. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang kawa'iba. Kawa'iba adalah jamak dari ka'iba, maknanya adalah perempuan ya yang baru tumbuh. Ka'iba ini adalah payudara yang masih kencang, yang belum kendor. Atraba adalah yang sebaya, yang sebaya. Jadi mereka sebaya-sebaya nanti, mereka muda-muda, berarti mereka masih perawan. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana bidadari-bidadari surga itu, lam yatamithunna insu wala jan, tidak pernah mereka disentuh sedikit pun oleh manusia dan jin. Jin tak pernah sentuh, padahal jin boleh saja sentuh. Orang kalau lagi masuk WC, tu diintip sama jin itu. Kalau tidak baca baca bismillah. Makanya dalam riwayat itu kan disebutkan kalau tak baca bismillah masuk ke WC, nanti dilihat oleh setan ya. Kan makanya penutup tirai antara aurat kita dengan jin adalah membaca basmalah, bismillah, itu tertutuplah dia tuh. Makanya banyak orang tak baca bismillah, nanti tukang sulap di pasar tahu dia apa warna celana dalamnya karena diberitahu sama jinnya ini orang tak masuk WC baca bismillah. La ilaha illallah. Kok sampai sini? Kok sampai sini uraiannya? Bidadari-bidadari sorga itu tidak disentuh oleh manusia dan jin. Jin pun tak sentuh, apalagi manusia. La ilaha illallah. Kalau di dunia ni, ampun. Sehingga banyak preman-preman bilang, dah payah ustaz katanya. Cari anak gadis sekarang ni payah katanya. Namanya aja preman-nya. La ilaha illallah. Demikian dahsyat zaman ini. Zaman fitnah. Ya, zaman fitnah. Karena ya bahaya zaman fitnah ini. Barakallahu fiikum. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh, dihaqa itu penuh. Syekhuna Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala menyebutkan wa ka'san, gelas, apabila dalam firman Allah taala ada kata ka'san, maka makna dia adalah gelas yang berisi khamar. Gelas yang berisi khamar. Apa bahasa awaknya khamar? Khamar apa? Arak. Jazakallah. Arak. Gelas yang berisi arak. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yang tidaklah terdengar di dalamnya. Para ulama menyebutkan fiha, hanya ini kembalinya ke mana? Dhamir ini ke sorga atau ke mana? Sebagian kata di dalam sorga tidak terdengar perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan mendustai, ya. Sebagian menyebutkan dalam surga juga maknanya betul, tapi sebagian menyebutkan fiha maknanya adalah kembali kepada khamar, berarti tidaklah terdengar di dalam meminum khamar itu, dalam meminum arak itu, perkataan lagha yang sia-sia, yang tidak berguna, atau perkataan seperti orang-orang ngigau, ya. Dan tidak juga perkataan yang dusta. Minum khamar, minum arak, tak buat mabuk, tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Itu hebatnya khamar di sorga. Kalau khamar di dunia, jangan coba-coba. Betul toh? Pengalaman? Tubu ilallah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dalam sorga. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini adalah balasan dari Rabb-mu, pemberian yang mencukupi, pemberian yang sangat cukup. La ilaha illallah. Ini Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat surga itu. Jadi tampaklah bahwa seperti ketika menerangkan tentang ayat azab, ayat ancaman at-tarhib, at-tarhib ini, berkata para ulama kita di antaranya Syekh Mustafa Fizullah taala, bahwa di dalam berdakwah hendaklah diselingi tentang peringatan tentang azab dan kabar gembira tentang nikmat Allah yang penuh dengan kenikmatan. Surga kelak adalah tempat yang tidak tara kenikmatan. Tempat yang betul-betul nikmat. Bahkan di dalam ayat lain Allah taala menyebutkan tentang bagaimana buah-buahan surga itu kita mudah nak metiknya. Kutufuha daniyah, petikannya tu dekat, nak metik langsung, gratis pula. Orang kalau di tempat rekreasi, tempat-tempat wisata, saya pernah di kota Batu Malang waktu daurah masyaikh di sana, di tempat pelatihan itu ada wisata buah. Masuk sana wisata petik buah, yang dipetik apa? Jeruk. Kalau di kampung tengah, Teluk Paman di tempat kita ni petik, cuma paling beli lebih murah pula belinya daripada di pinggir-pinggir jalan yang dijual tu. Kalau di sana langsung petik di batang tu paling mahal, 80 ribu uang masuknya. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Petik apel, apel di petik itu tak pula apel merah, apel hijau. Petik buah lain. Lebih mahal daripada yang dijual di pinggir jalan metik dia Tuhan. La ilaha illallah, demikian kiranya. Tapi pemandangannya indah, keindahan itulah yang buat mahal. Hani kutufu hadaniyah, ya Allah Ta'ala terangkan petikannya tu nak mati apa, kita mudah. Allahu Akbar. Belum lagi kenikmatan yang disebutkan, kenikmatan dipan-dipan sorga, empuk kasurnya. Allahu Akbar. Empuk kah kasurnya. Demikian pun kenikmatan yang lain, di mana manusia tu nanti di dalam sorga berdiri di atas dipan-dipannya di bawah sungai-sungai yang mengalir indah. Di sudut-sudut setiap sungai itu ada bidadari-bidadari cantik jelita yang halal dipandang. Allahu Akbar. Inilah kenikmatan sorga. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Allahu Akbar. Nikmat tak terkira. Ya. Apa seperti apa pula itu Ustaz? Ya seperti di sorga itulah. Di dunia ini ada gambaran, ada. Ada pemandangan-pemandangan di dunia ini tak terlintas keindahan di pikiran kita sampai di sana. Masya Allah, indah sekali. Tak pernah kita tengok. Masya Allah. Barakallahu fikum. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb semesta, Rabb langit dan bumi. Apa makna Rabb? Pencipta, al-khaliqul mudabbir, sang pencipta dan pengatur. Ada orang yang cuma pandai cipta tapi tak pandai atur-atur. Orang lain mendistribusikannya, dia pandai cuma buatnya. Ada kawan kita pandai buat perabot, jualnya pula tak pandai. Ada orang yang pandai jual, buatnya tak pandai. Itu kerja manusia di dunia. Tapi kalau Allah Ta'ala al-khaliqul mudabbir, sang pencipta, dia pula yang mengatur semuanya. Allahu Akbar. Pengatur langit, pencipta dan pengatur langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, zat yang maha pemurah. Tidaklah mereka berkuasa nanti di hari akhirat kelak dalam untuk berbicara lagi. Siapa yang tak akan berbicara ni? Sebagian ulama menyebutkan yang takkan bicara ni orang kafir. Betul, kerana mereka sudah takut pada hari itu, kerana akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Dan ada juga para ulama menyebutkan yang tidak akan mampu berbicara pada hari itu adalah, yang tidak berbicara pada hari itu adalah orang-orang beriman. Kenapa mereka tidak bisa berbicara lagi hari itu? Karena mereka sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala, mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak akan menzalimi dirinya. Ah, tahu dia. Oh, tu apa ngomong lagi? Tak perlu ngomong lagi kan? Kalau dah tahu, dah percaya, tak perlu ngomong. Allahu Akbar. Ah, itulah keadaan pada hari itu. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari berdiri ruh dan malaikat dalam keadaan berbaris atau bersaf, mereka tidak berkata. Illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Kecuali orang yang diberikan izin oleh Zat yang Ar-Rahman, ia mengucapkan perkataan yang benar. Sawaba, para ulama menyebutkan juga maknanya adalah la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa, siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Sebagian ulama kata ruh di sini ruh manusia. Sebagian ulama menyebutkan ruh di sini adalah Jibril dan malaikat-malaikat dalam keadaan saffa. Saffa di sini bersaf. Apa makna saf? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi bersaf-saf. Ah, itu dia bersaf-saf. Di mana nanti bersuku-sungku, berbangsa-bangsa dalam bentuk ragam anak manusia bersop-soplah pada hari itu. Allahu Akbar. Ini makna safa, bukan satu sop saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi ada juga ulama kata seperti itu. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti. Apa makna hari hak? Di sini kan sebutkan hari yang hak. Sebagian ulama menyebutkan makna hari yang hak ini adalah bahwa sesungguhnya hari itu benar-benar terjadi. Tapi ada ulama yang menyebutkan anna hadzal yaum yaumul haqiqi. Sesungguhnya hari inilah yang bisa disebut dengan sebenar-benar hari. Kalau hari kita sebarang ni cuma hari-hari gitu doang, ya. Hari-hari gituan lah. Belum sebagai hari hakiki. Yang sebenar hari hakiki adalah hari pada hari itu. Kenapa disebut hari hakiki? Kalau sekarang di dunia ini kadang-kadang kita telpon kawan, halo, di mana kamu sekarang? Iya, panggil halo. Dia Islam ini anjurkan assalamualaikum. Kalau panggil halo, jawabannya, oh iya halo, ini saya lagi di pasar, padahal baru di depan rumah dia nak ke pasar. Itu hari-hari kita di dunia, harinya belum hari hakiki. Kalau pada hari itu harinya hari hakiki, tidak akan ada satupun orang yang mampu berbuat dusta. Akan tampak semua rahasia, akan tampak semua yang tersimpan, dan akan bangkit semua yang ada dalam kubur. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari sebenar-benar hari Allah. Baik. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan mengambil kepada Rabbnya. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ha? Dia akan mengambil kepada Rabbnya tempat kembali. Para ulama menyebutkan barang siapa yang mengkehendaki, dia akan berlaku taat kepada Allah. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu peringatan dengan azab yang dekat. Kiamat ni dekat, Pak. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kata Allah dalam firman yang lain, kiamat tu betul-betul sudah dekat, bulan sudah pernah terbelah. Kiamat ni dekat, Pak. Makanya ketika Rasul sudah diutus ke dalam dunia ini, itu Rasul tanda dari hari kiamat. Ya, tanda dari hari kiamat. Ketika orang-orang bertanya tentang bagaimana hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Baik, ketika mereka bertanya tentang hari kiamat kapan terjadinya, untuk apa kamu bertanya itu? Engkau ini juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi Nabi dengan hari kiamat tu antara jari telunjuk dengan jari tengah ni, tak lama lagi. Berapa lama lagi hidup di dunia ni? Ha, la ilaha illallah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu akan terlihatlah oleh seseorang apa yang diperbuat, yang diperbuatnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, orang kafir akan berkata, duhai, kira gerangan, lebih elok aku dulu jadi tanah. Siapa yang dimaksud dengan mar'u di sini? Yauma yanzurul mar'u, akan dilihatlah oleh seseorang tersebut apa yang diupayakannya. Siapa mar'u di sini? Mar'u di sini adalah orang beriman. Adapun orang kafir, ini ungkapan Allah setelah itu. Jadi orang beriman akan melihat apa yang diperbuat oleh dirinya. Kata para ulama, tak satu pun kemaksiatan dan ketaatan yang kita lakukan di dunia ini melainkan tercatat dalam amal, dalam buku-buku amal kita. Kalau ada yang bertanya apakah dosa-dosa masa lalu kita juga terada dalam kitab tu, apakah Allah tidak menghapus dengan istighfar kita, apakah Allah tidak menghapus dengan taubat kita? Tidak, sampai kita lihat besok di hari akhirat kelak. Yang taubat, taubat pula lembarannya. Yang istighfar, istighfar pula lembarannya. Yang dosa mencuri, mencuri pula lembarannya. Dosa merampok, merampok pula lembarannya. Dosa berzina akan terlihat pula di sana. Dosa yang lain termasuk curi kelapa muda waktu muda juga akan tercatat di dalam buku tersebut. Yang istighfar juga istighfar, la ilaha illallah, tak terhapus. Cuman Allah ampunkan yang Allah ampunkan dengan sebab taubatnya. Yang Allah tak ampunkan menanggung derita, la ilaha illallah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, berkatalah orang kafir, duhai, kira gerangan, dulu lebih elok kami jadi tanah. Besok, Pak, dalam satu riwayat Rasul sebutkan bahwa binatang-binatang ini kan dikumpulkan semuanya. Wa idzal wuhusu husyirat, wa idzal wuhusu husyirat, apabila binatang-binatang itu dikumpulkan. Binatang-binatang ini bukan dihisab, bukan dihisab dia. Binatang-binatang tak dihisab. Eh, kenapa kamu buat begini, buat begini? Tak ada. Kerana dia tidak mukallaf, tidak terkena beban. Tidak terkena beban hukum syariat. Tapi semua binatang akan dikisos. Apa makna kisos? Akan saling menebuskan, menebusi mereka. Makanya kalau ada kambing bertandu, dia buat kambing tak bertandu itu merasai, tahu merasai? susah, nanti akan dikisos kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk, antara satu binatang dengan binatang yang lain yang pernah saling menyakiti ketika di dunia. Dikisos tuh, dikisos. Apa makna kisos? Dibalas, saling balas mereka nanti. Setelah terjadi kisos buat binatang-binatang, habis cerita buat mereka, Allah pun menyuruhnya, jadilah kalian tanah, kuni turaba, jadi tanahlah kalian. Saat itulah orang-orang kafir pula ngomong, ya laitani kuntu turaba, duai kira-kirangan lebih elok pula kami dulu jadi tanah. Tidak sama sekali. Orang-orang kafir akan mempertanggungjawabkan amalan. Itulah derita anak manusia yang ingkar dengan Rabbnya, yang Allah Ta'ala telah kabarkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Allah telah bentangkan ini jalan kebenaran, ini jalan yang palsu, ini jalan hakiki, ini jalan yang batil. Tinggal kita anak manusia. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a waman syaa'a falyakfur, waman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Allah Ta'ala telah berikan petunjuk kepada kita. Allah telah bentangkan jalan kepada kita. Tinggal kita mau tidak berfikir. Ish ma syikta fa innaka mayitun. Hidup sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Ingat. Apakah Allah Ta'ala suruh kita hidup sesuka kita? Tidak. Sebenarnya ini peringatan buat kita. Makanya dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang beriman, imanlah. Siapa yang nak kufur, kufurlah. Silakan. Tetapi inna a'tadana lidh-dhalimina nara. Sungguhnya kami siapkan bagi orang yang zalim itu api neraka yang menyala-nyala. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga surat yang mulia ini menjadi bahan renungan bagi kita untuk berbuat taat kepada Allah. Telah berlalu kemaksiatan yang telah kita lakukan, segudang kemaksiatan, bukan segudang lagi, sudah memenuhi satu ufuk, telah memenuhi bumi dan langit kiranya. Tapi jangan khawatir, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala sebutkan, hai anak Adam, sekira engkau datang kepadaku membawa sebesar bola bumi dari dosa-dosa, tapi engkau tidak datang kepadaku dengan tidak mensekutukan aku, la ataituka, sungguh aku datang kepadamu, bikurabiha maghfirah, ya, sebesar bola bumi pula ampunannya. Allahu Akbar. Rahmat dan kasih sayang Allah Maha Luas. Karena itulah, wasari'u ila ma'firatim min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga memberi i'tibar bagi antum yang mendengarkannya dan sangat bermanfaat bagi saya yang menyampaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.